Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intiba' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair abdighawatihillah wa mardatih wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah, atas taufik, atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di malam ini untuk mempelajari ilmu Allah ta'ala berupa hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu fiqih, diambil dari kitab Muqaddimatul Hadramiyah beserta syarahnya, kitab Bushrul Karim, di mana kita masih membahas tentang sedekah sunnah. Disebutkan di malam terakhir pertemuan di tempat ini, malam Ahad yang lalu, tentang waktu-waktu yang afdal mengeluarkan sedekah di waktu yang utama, waktu-waktu yang mempunyai kemuliaan, seperti di waktu hari Jumat, juga seperti di bulan Ramadan. Juga afdal mengeluarkan sedekah di tempat-tempat yang memiliki kemuliaan seperti Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Juga afdal mengeluarkan sedekah di waktu-waktu dan di perkara-perkara yang penting, seperti ketika perang atau dalam keadaan ketika terjadi gerhana atau ketika sakit atau ketika pergi haji. Dan afdal lagi mengeluarkan sedekah dengan ma yuhibbuhu, apa yang dicintai, karena dengan demikian dia mendapatkan martabat albir, yaitu menjadi orang bagian daripada abrar. Di mana Allah berfirman, lan tanalul birra tunfiqu mimma tuhibbun. Walaupun kita dianjurkan untuk tidak segan bersedekah dengan yang sedikit, karena jikalau diterima Allah Ta'ala yang sedikit, diterima di sisi Allah menjadi banyak. Di dalam firman yang Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat biji atom, ya, sekecil apapun, khairan berupa kebaikan, yarah, niscaya dia akan melihatnya, dia akan melihat hasilnya, dia akan melihat balasannya. In dalam hadis lain Rasul mengatakan, ittaqullaha walau bisyiqqi tamrah, hindarilah neraka walaupun dengan sebelah korma. Lalu juga disebutkan tentang, kita sudah bahas tentang bahwa sedekah ketika dikeluarkan hendaknya dalam keadaan sukarela, bukan dipaksa, bukan dalam keadaan terpaksa. Juga dikeluarkan dengan muka yang cerah, dengan penuh senyum ketika mengeluarkan sedekahnya, memberikan sedekahnya kepada orang yang ingin diberikan, karena akan menjaga perasaan orang yang menerimanya, dibanding kalau kita keluarkan sedekah dalam dibarengi dengan cemberut dan dengan melipat muka. Lalu kita teruskan. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Wa la yahillu tasaddu bima yahtaju ilaihi linafaqatihi aw nafaqati man alaihi nafaqatuhu fi yaumihi wa lailatihi. Dan tidak halal, Artinya enggak halal berarti haram. Atau bersedekah tidak halal bersedekah dengan harta yang dia perlukan. Perlukan untuk apa? Linafaqatihi, untuk nafkahnya dia. Untuk nafkahnya dia sendiri. Atau nafkah orang yang wajib dinafkahin keluarganya, anaknya, istrinya, atau orang tuanya kalau memang di bawah apa namanya kewajiban nafkahnya, atau siapa aja yang di bawah nafkahnya dia. Fi yaumihi wa lailatihi, nafkah di harinya dan di malam, dan nafkah hari itu dan nafkah di malam itu. Yang enggak boleh dikeluarkan sebagai sedekah ketika harta tersebut dibutuhkan untuk sebagai nafkah, baik nafkah dia sendiri atau nafkah dia dan keluarganya yang wajib dinafkahin, tapi dalam hitungan sehari semalam. Nafkah yang wajib itu nafkah di hari itu dan di malam itu. Itu kata beliau di sini. Jadi saya ulangi lagi, tidak halal artinya haram. Jika kita bersedekah, keluarkan infak sunnah dengan harta yang kita butuhkan untuk nafkah. Kita perlu nafkah berapa sehari semalam? Misalnya, misal 50 ribu untuk kita dan keluarga di rumah. Enggak ada duit cuma 50 ribu ya. Maka enggak boleh 10 ribu atau 5 ribu atau bahkan 2 ribu dikeluarin sedekah untuk fakir miskin. Dan kadang-kadang datang ke rumah ya, minta-minta. Kalau dengan sebab dikeluarkan nafkahnya itu, maka keluarganya yang ditanggungnya bakalan terbengkalai. Jadi enggak ada dapat nafkah gara-gara dinafkahin atau disedekahin, gara-gara disedekahin. Nafkah yang dimiliki, duit yang dimiliki untuk nafkah disedekahin buat orang sehingga keluarganya enggak mendapatkan nafkahnya, atau dirinya enggak dapat nafkah di hari itu. Itu hukumnya haram nafkah tadi, sedekah tadi. Tapi dengan syarat haramnya bukan secara mutlak. Haramnya bukan secara mutlak. Haramnya kapan? Kalau dia tidak sabar. Kalau enggak sabar dalam keadaan kekurangan di hari itu baru haram. Ya. Tapi kalau dia sabar maka enggak jadi masalah. Bahkan ya, bahkan merupakan sesuatu kemuliaan mengutamakan orang lain padahal dia sendiri perlu. Dia sendiri butuh, asalkan dengan syarat sabar. Artinya sabar. Dia enggak minta-minta kepada orang lain. Yang kedua, enggak ngedumel. Misal di hari itu biasanya setiap hari dia makan 3 kali sehari 50 ribu misalnya, lalu disedekahin 25 ribu, jadi 25 ribu tinggal. Tadinya 3 hari sekali makan, sekarang cuma dapat 2 kali ya, atau mungkin sekali sehari. Kalau di hari itu dia sehari sekali makan atau 2 hari sekali makan dia ngedumel, itu berarti gak sabar. Atau ketika dia sedekahkan sisa setengahnya, lalu nanti dimakan malam dia enggak ada habis duitnya. Cuma bisa makan pagi, makan siang. Makan malam akhirnya minta-minta. Maka ini berarti enggak sabar. Yang begini baru haram. Kalau dia sabar, dia enggak ngedumel. Dia tahan di hari itu dan dia sabar dengan kekurangannya karena dia sendiri yang sedekahkan, bukan ada paksaan orang lain. Dia ingin mencari pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kalau dia sabar. Begitu juga keluarganya, kalau keluarganya sabar, keluarganya redha, maka nggak jadi masalah, nggak jadi haram. Dia tahu keluarganya sudah dididik dari setelah bertahun-tahun dididik dengan didikan kesabaran, didikan kesederhanaan. Kemudian mereka sabar menerima kekurangan di hari itu karena sebab setengahnya disedekahin, nggak jadi masalah. Saya pernah dengar dari guru saya, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidhur Rahimah. Beliau menceritakan ada seorang orang kaya di negeri Kuwait. Orang kaya ini mendidik keluarganya setiap satu hari dalam seminggu, enggak setiap hari, setiap hari dalam seminggu. Makan paginya mereka itu cukup dengan korma 7 butir. Makan paginya korma. Hari-hari yang lain orang kaya makan paginya apa biasanya? Roti pakai selai segala macam lah. Makan makanan yang enak, mungkin susu atau jus oranye atau apa. Tapi satu hari dalam satu minggu dididik keluarganya ini, anak dan istrinya dan dia juga, untuk makan di pagi hari, makan paginya dengan korma 7 butir, gak lebih. Minum air putih untuk didik keluarganya. Kenapa korma 7 butir? Karena makanannya Nabi Muhammad SAW. Sunnah makan korma 7 setiap pagi. Di antara sunnahnya Rasul, beliau makan korma pagi sebanyak 7 butir. Maka dididik keluarganya begitu. Ya, kalau sudah dapat didikan dari dia untuk keluarganya sehingga mereka sabar mengalami kekurangan satu hari aja, lalu dia ingin sedekahkan setengah dari pemasukannya atau bahkan seluruhnya mungkin dipuasa satu hari penuh dengan keluarganya, mereka sabar, mereka reda, nggak jadi masalah. Tapi kalau mereka enggak sabar, mereka enggak redha, maka itu yang jadi haram. Karena kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Kalau nafkahnya enggak diberikan dan mereka enggak redha, hukumnya haram. Setiap hari nafkah itu dihitung kewajiban atas suami atau ayah kepada anak dan istri. Kalau dalam satu hari suami ini atau ayah ini enggak memberikan nafkah wajibnya, maka dihitung dalam hukum fikih, dihitung hutang. Jadi kalau setiap hari 50 ribu makan, hari itu enggak bisa ngasih 50 ribu. Kata suaminya, sama istrinya, pakai duit nanti dulu dah. Orang Betawi yang pakai duit dulu nah. Ngutang itu hitungannya. Utang suami terhadap istrinya itu wajib diganti hari itu. Nah, ganti duit 50 ribu karena pakai duit istrinya, ganti lagi 50 ribu karena memang dua kewajiban suaminya ngasih setiap hari nafkahnya 50 ribu. Ya. Jadi 100 ribu pulang ntar. 100 ribu 50 ribunya emang minjem sama istrinya, 50 ribunya emang semestinya harus dikeluarin buat nafkah. Kalau ada suami, bahkan kejadian kadang kita dengar kejadian ada suami pergi jauh ninggalin istrinya, nggak tahu kemana, nggak ada kabar setahun dua tahun, nggak ada kabar, nggak ngirimin duit ya. Lalu setelah dua tahun misalnya berpulang, ahlan wa sahlan, kemana dua tahun nggak ada kabarnya, nggak ngirim duit, nggak ngirim nafkah, tiba-tiba nongol sekarang 2 tahun. Hitung tuh tiap hari 2 tahun itu utang. Kalau sehari 50 ribu kali 2 tahun harus dibayar cash pada istrinya. Karena selama dipergi nggak dikasih nafkah, itu dapat nafkah dari mana? Mungkin dicari sendiri di usaha atau mungkin di bersama dengan keluarganya. Ibaratnya kita numpang sama keluarganya, sama ibunya, sama ayahnya. 2 tahun gak kasih nafkah, itu kalau istrinya enggak redha. Kalau istrinya enggak redha, kalau dinuntut, ayah nafkah 2 tahun sini kali 50.000. Ambil kalkulator. 50.000 kali 2 tahun. Tapi kalau istrinya redha, senang abangnya datang 2 tahun, udah 2 tahun dia lupain aja dah. Demi cinta terhadap abang. Ya, kalau redha enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah kalau redha. Di dalam hadis Rasul katakan, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Cukup seseorang itu berdosa menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya. Urusan dosa, dosa dia 2 tahun enggak pulang-pulang 2 tahun. Enggak ada nafkah, enggak ada kiriman, dosa, dosa. Urusan dosa ditulis dosa. Oh, dari kok redha enggak apa-apa, ini masalah utang. Kalau diredhoin sama istrinya, ya udah enggak usah bayar itu 2 tahun. Tapi kalau istrinya enggak redha, harus bayar masalah dosa, dosa. Karena dia biarkan istrinya 2 tahun tanpa sekali sama sekali enggak dikirimin nafkahnya. Bab mencukupi nafkah keluarga hukumnya wajib. Ya, sedangkan ini enggak halal sedekah dalam keadaan seperti itu. Ya, sedekah dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk nafkah dan dia enggak sabar, enggak redha. Ya, karena nafkah hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan yang termasuk nafkah juga, yang termasuk nafkah yang disebut dengan alatut tajmil. Alat tajmil, alat kecantikan, sabun, ya. Itu termasuk nafkah wajib dibelikan oleh suami untuk istrinya, sabun untuk anak-anaknya, ya, istrinya perlu bedak, itu termasuk dalam kategori nafkah. Ini kalau mereka gak redha, jadi gak halal ngeluarin sedekah dengan yang diperlukan, dengan harta yang diperlukan untuk nafkah. Tapi kalau redha gak jadi masalah. Ada cerita dari Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham suatu hari dia mau pergi haji. Dikumpulin duit, dia punya duit untuk pergi haji, biaya kalau orang haji dulu kan gak kayak sekarang. Haji dulu masih perjalanan jauh panjang. Naik onta atau naik perahu, kapal laut berhari-hari, lamanya lebih lama dari yang sekarang. Sekarang mungkin sebulan, dulu mungkin bisa berbulan, seberbulan-bulan. Lalu dibilang sama istrinya nih, sama keluarganya, ya dalam bahasa kita nih, abang mau pergi haji nih, tapi duit kurang. Kalau pergi haji belum ada cukup untuk ninggalin duit buat keluarga. Ya, duit cukup buat ongkos perjalanan doang, makan, minum segala di jalanan buat dirinya. Tapi kata istrinya, biasanya istrinya soleha, udah abang pergi dah, jangan pikir yang di rumah. Kalau begitu kan enak. Ya, ketahuan redha istrinya. Abang pergi dah, jangan pikirin yang di rumah. Jadi bisa jamin dirinya dengan nafkah yang bisa dihasilkan. Kalau redha semacam itu enggak jadi masalah. Itu kalau sedekah. Lain halnya kalau menjamu tamu. Sedekah sifatnya umum. Menjamu tamu sedekah juga, tapi lebih khusus menjamu tamu makbruk dengan makanan-makanan yang kita sediakan buat tamu. Kalau menjamu tamu dengan sesuatu yang bahkan yang kita butuhkan, makanan yang kita gunakan untuk makan di hari itu, maka boleh aja. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib menjamu tamu walaupun dengan makanan pokok miliknya yang disiapkan untuk hari itu. Kita punya apa nih di hari itu? goreng ayam. Nah, keluarga ada 5, anak, suami, istri, anak 3. Ayamnya berarti 5 potong. Ada tamu 3 orang datang. Tamunya datang jam 11 malam, jam 11 malam. Jam 11? Jam siang atau zuhur begitu, pas waktu makan. Kita enggak dianjurkan datang ke rumah orang pas waktu masuk makan ya, tapi emang udah datang kata apa? Sementara balik lagi enggak. Datang tamu datang jam. Nah, tanya udah makan belum? Belum. Nah, belum lagi dikata tanya belum belum. Hasil kebangetan katanya. Sisanya tuh 3 buat tamu. Tinggal 2 buat keluarga. Walaupun dibutuhkan itu buat buat keluarga, maka enggak jadi haram. Enggak jadi haram kalau kita sisihkan itu buat tamu. Ya, segala sayurnya, segala nasinya tentunya. Nasi masak buat cukup 5 orang, sekarang ada tambah 3 orang tamu. Berarti kan kurang. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib menjamu tamu, hukumnya wajib. Sebagian yang mengatakan. Dan ini karena kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala memuji di dalam Al-Qur'an perbuatan sahabat. Rasulullah itu datang kedatangan tamu. Rasulullah tanya, rumahnya ada makanan enggak? Enggak ada. Enggak ada makanan. Ini enggak ada makanan, kalau dibilang enggak ada makanan, enggak ada makanan. Nah, kalau kita bilang ada makanan enggak ada. Ada biskuit di rumah. Ada roti di rumah, dibilang enggak ada makanan. Rasulullah bilang enggak ada makanan, enggak ada makanan. Enggak ada ya Rasulullah makanan. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Lalu ada seorang sahabat saya Rasulullah. Maka dibawa tamunya ini ke rumah. Dibawa tamunya ke rumah. Sampai rumah, ditanya istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya, cuman buat anak-anak. Yang ada makanan lain cuman buat anak-anak. Jadi mereka berdua belum makan, suami istri. Yang ada makanannya cuman ada untuk anak-anak. Kata suaminya, ada tidurin dah anak-anak cepetan. Jangan malam-malam tidurnya. Tidurin agak pagi-pagian tidurin. Ya, ditidurkan anaknya. Datang waktu makan malam, kata suaminya, ini kan makanan buat anak-anak doang, nggak cukup makan semuanya satu meja. Dia istrinya dan suaminya dan tamunya ini. Kata suaminya sama istrinya, ntar kalau lagi mau ngidangin tamu makanan, pora-pora betulin pelita. Nah, pora-pora betulin pelita yang dimatiin. Pesenin begitu sama suaminya. Nah, datang waktu makan dihidangkan. Orang dulu kan pakai pelita. Setelah dibetulkan pelitanya, udah dihidangkan, dibetulkan pelitanya, misalnya dimatiin, tek, gelap. Maka duduk mereka di atas hidangan. Di atas hidangan, ini meja makan. Ya. Ceplak-cepluk. Dikira suaminya sama istrinya, ini tuan rumah, makan, padahal enggak makan, dia doang sendiri yang makan. Cuma pura-pura makan, kalau piring kita ting-ting-ting-ting. Kedengeran doang, gelap. Enggak ada lampu, yang makan cuma tamunya doang, makanan kurang, cukup untuk satu orang doang, tadi itu buat anak-anak kecil. Cukup untuk tamunya doang, dia pura-pura berdua makan. Selesai, beresin, gelap. Nah, udah selesai, terangin lagi, udah rapi. Allah tahu, Allah Maha tahu. Lalu paginya Rasulullah SAW nemui sahabatnya ini. Kata Rasulullah, ajiballahu min fi'likumal barihah. Allah sangat kagum dengan perbuatan kalian semalam berdua, ya suami istri. Nah. Maka turun ayat Al-Quran dengan sebab itu. Wahyu turun dari Allah Ta'ala sebab perbuatannya dua orang sahabat suami istri. Ayat Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasa, walaupun mereka punya keperluan, punya hajat yang mendesak. Ya, karena sahabat ini berlaku begitu terhadap tamunya, walaupun dia perlu dengan makanan itu, bahkan makanan itu buat anak-anaknya, tapi mereka bikin taktik, ya, anaknya ditidurin lebih awal, dan supaya tamunya makan enak, dia pura-pura dimatiin lampu supaya dikira juga mah, kan tamu juga enak kalau dia tahu tuan rumah gak makan sendiri kan begitu, tahu diri ini orang, taktiknya bagus, strateginya bagus dalam menjamu tamunya. Turun ayat ini, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dalam riwayat lain, sebab nuzul, sebab turunnya ini ayat, ada seorang sahabat punya hadiah. Disebutkan hadiahnya itu kepala kambing. Dibawa sahabat ini, bawa kepala kambingnya ke sahabat rumah sahabat yang lain. Ketika sudah mengetuk pintunya, sahabat ini diterima oleh sahabat yang didatanginya. Ketika ada diterima, dia bilang, lebih baik yang diberikan kepada si fulan itu, dia lebih butuh kepada saya. Maka dibawa itu kepala kambing ke rumah si fulan yang ditunjuk. Datang ke rumah si fulan, tok tok tok, assalamualaikum, salam, hadiah untuk antum nih, kepala kambing. Lalu ketika dia diterima, lebih baik kasih si fulan itu, si fulan itu lebih butuh daripada saya. Maka dibawa lagi ke si fulan, orang yang ketiga. Ketika udah ketemu, begitu juga dia sudah ketemu dengan tuan, dengan orang yang dikunjunginya, yang didatanginya, bilang, kasih si fulan, fulan lebih butuh daripada saya. Sampai ngiter itu kepala kambing ke tujuh rumah. Ini nyerahin yang ini bilang yang tua aja, ini bilang yang kasih yang satu aja. Sampai kemudian tujuh rumah itu balik ke rumah yang pertama, karena gak ada yang miskin kecuali mereka. Balik ke tujuh, karena lebih mengutamakan orang lain. Itu namanya izar. Izar satu sifat yang sangat mulia yang ada dalam diri seseorang. Dinamakan izar, mengutamakan orang lain itu ketika dia memerlukan hal tersebut, memerlukan harta itu atau sesuatu itu. Lalu kemudian beliau mengatakan di sini, fi yaumihi wa ilailatihi. Jadi nafkah yang dibutuhkan dan nafkah di hari itu dan di malam itu juga termasuk pakaian musim tersebut, untuk makanan minuman. Nafkah di hari satu hari semalam itu nafkah yang wajib. Kalau untuk pakaian musim, satu musim. Musim 6 bulan sekali musim hujan, 6 bulan sekali musim panas. Maka setiap musim mereka harus punya pakaian. Jangan sampai mereka tanpa pakaian. Itu nafkah yang wajib. Adapun yang lebih dari nafkah, enggak diharamkan kita untuk menginfakkannya, bahkan disunnahkan. Disunnahkan kita menginfakkan harta yang lebih dari nafkah. Yang lebih dari nafkah yang wajib. Kalau kita punya nafkah setiap hari 50.000, tadi saya contohin, tiba-tiba punya rezeki 100.000, berarti hari itu punya lebih 50.000. Nah, yang lebih itu sunnah disedekahin. Itu namanya harta lebih. Itu setelah kita hitung nafkah kebutuhan yang kita perlukan, baik itu kalau sekarang ada bayar listrik, kalau ada air ada bayar air, hal-hal yang wajib yang darurat macam itu. Itu termasuk dihitung semuanya. Kalau per hari dibagi per hari misalnya 50.000, kemudian satu hari itu dia mempunyai masukan 100.000, maka lebihnya itu disunahkan untuk disedekahkan. Aulidainin la yarju lahu wafa'an. atau itu uang bukan untuk nafkah, nafkah udah tercukupi, tetapi diperlukan buat bayar utang, diperlukan buat bayar utang yang dia nggak yang tidak ada harapan untuk membayarnya dari sisi lain, ya, dari sumber lain nggak ada harapan utang itu bisa dibayar dari mana kecuali dari uang yang di tangannya. Dia nggak punya tanah atau apa yang bisa dijual untuk membayar utangnya, nggak ada. Kemudian kalau dia punya uang cukup uangnya untuk buat nafkah, ada lebihnya tapi ada utang, maka itu pun nggak boleh disedekahkan karena itu uang lebih harus dibayarkan untuk hutang. Karena bayar hutang hukumnya wajib, nah sedekah hukumnya sunnah. Tapi walaupun dikatakan oleh ulama hukumnya haram, misalnya seorang tadi dia sedekahin juga itu hartanya yang tadi diperlukan buat nafkah dirinya atau nafkah keluarganya atau buat bayar utang, disedekahin juga, kita bilang tadi hukumnya haram, iya dosa dia, tapi sedekahnya sah. Artinya sedekahnya sah, orang yang nerima sedekah itu memilikinya. Artinya memilikinya enggak boleh itu orang yang sedekah nanti bilang sini udah balikin sedekahnya, enggak jadi membayar utang, enggak bisa, karena udah dimiliki oleh orang yang menerima sedekahnya tadi. Tapi walaupun demikian, ada sebagian ulama yang lain, itu menurut Syekh Ibn Hajar dan Ramli dalam kitab Tuhfatul Muhtad dan dalam kitab Nihayatul Muhtad, mereka berdua mengatakan bahwa sah sedekah tersebut dan dimiliki oleh orang yang disedekahin, orang yang nerima sedekahnya. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sedekah itu enggak dimiliki oleh orang yang menerimanya, artinya harus dibalikin ketika dia tahu, ya. Ketika yang terima tahu, oh ini orang punya utang belum dibayar sedekahnya, yang dibayar utang itu dengan sedekahnya. Atau ketika diminta untuk bayar utangnya atau untuk nafkah keluarganya dan dirinya, maka harus dikembalikan. Itu menurut yang mengatakan tidak menerima, tidak memiliki orang yang menerima tadi, bukan miliknya. Tapi tentunya banyak kan ulama mengatakan itu dimiliki oleh orang yang menerimanya, walaupun dihukumkan haram ketika itu diperlukan untuk nafkah dirinya dan nafkah keluarganya dan atau untuk hutang yang ingin dibayar. Tapi untuk khusus untuk masalah hutang, kalau seandainya ada sumber lain yang bisa diharapkan buat nutupin hutangnya, ya itu nggak jadi masalah, nggak jadi haram. Ya, dia punya duit lebih sekarang nih untuk nafkah tutupin hari itu, ada duit lebihnya tapi ada utang, tapi ada sumber lain yang bisa membayar utangnya ini, mungkin dia ada pemasuk apa mungkin ada motor atau ada kambing atau apa yang harta yang bisa dijual untuk nutupin utangnya, maka diboleh sedekah dengan yang di tangannya sekarang ya, karena ada sumber lain yang bisa diharapkan untuk menutup utangnya. Lalu wayustahabbu bima faghala an hajatihi. Yustahabbu dan disunnahkan bersedekah bima faghala an hajatihi. Seperti yang tadi saya bilang, disunnahkan bersedekah dengan harta yang lebih dari hajatnya. Harta yang lebih dari hajatnya. Artinya lebih dari hajatnya, nafkah dia dan keluarganya sehari semalam itu udah ketutupin. Kemudian pakaian untuk keluar dia, istri dan keluarganya untuk musim itu udah tertutupi. Kemudian juga kalau ada utang, untuk utangnya pun udah dihitung. Ada lebihnya, nah disunnahkan bersedekah harta yang lebih tersebut. Idza lam yashukka 'ala sabr 'ala dhik. Menurut satu pendapat, disunahkan itu jikalau dia tidak kepayahan untuk bersabar menghadapi kesempitan, Ini satu pendapat disyaratkan demikian, kalau dengan sedekahnya dia jadi merasa sempit hatinya, sempit kehidupannya, maka enggak disunahkan. Tapi kalau enggak, maka disunahkan. Ayukrahu an ya'khudha sadaqatahu mimman akhadha minhu bi bay'in aw ghairihi. Dan makruh hukumnya mengambil sedekahnya yang sudah disedekahkan kepada orang lain itu walaupun dengan cara dibeli atau dengan cara lain. Ada orang sedekahin tetangganya sepeda, kemudian dibeli lagi, makruh hukumnya walaupun dengan cara ya, dengan cara dia yang beli, dengan beli hukumnya makruh. Atau dengan cara yang lain ya, dengan cara apa namanya, diminta tadi untuk dihadiahkan atau dihibahkan dan sebagainya. Karena disebutkan di dalam kaidah sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mengambil kembali sedekahnya itu seperti anjing yang menjilat muntahnya. Seperti anjing yang menjilat muntahnya. Maka dimakruhkan oleh ulama untuk mengambil lagi sedekahnya walaupun dengan cara membelinya kembali. Lain kalau hanya dia dapatkan itu dengan cara warisan lain. Ada seorang misalnya bersaudara dihadiahkan apa ini, motor misalnya. Saudaranya meninggal. Enggak ada waris, dia juga dapat. Enggak ada, dia enggak punya anak, enggak punya istri, enggak punya. Lagi-lagi dia itu motor, tapi jalannya dengan cara warisan, itu enggak jadi masalah. Ya, kalau dengan cara warisan enggak makruh. Sebab itu kalau ada, ini sekedar anjuran aja ya, bahkan disunahkan kalau kita mesenin orang ketika mengeluarkan sedekah, kita panggil orang, kita suruh orang, ini kasih si fulan tuh, bilang sedekah dari aneh, kan dibawain tuh. Tiba-tiba si fulan udah gak ada, udah pindah jauh apa bagaimana? Maka kata ulama, itu sedekah yang udah diniatin buat si fulan, buat udah diniatin buat dikeluarkan kepada orang lain, sunnah untuk tidak dipakai karena menyerupai tadi itu, yang udah disedekahin diambil, jadi sunnahnya dikasih sama orang, dikasih ke lainnya. Ya, kalau dia nggak ada ya kasih yang lain. Ya, bagaimanapun itu duit, itu sedekah udah diniatkan untuk dikeluarkan, jangan ditahan lagi, jangan dibalikin lagi, disedekahkan kepada yang lain. Kalau yang dimaksud orang yang ditujukan memang nggak bisa nerima dengan satu sebab. Wa yahrumu ala su'ali ala lughani, wallahu a'lam. Ya, dikit lagi deh. Wa yahrumu as-su'alu ala lughani bimalin aw hirratin, haram minta-minta atas orang yang ghani, yang kaya. Artinya kaya orang yang tercukupi nafkah. Orang yang tercukupi nafkah setiap harinya. Dan nafkah pakaiannya tadi ini tercukupi. Segala kebutuhannya tercukupi. Yang begini haram minta-minta. Baik itu dia tercukupi bimalin dengan harta, ada duitnya banyak, hartanya tanahnya banyak, ada tanah, ada kontrakan masukannya, atau tercukupi bihir au hirfatin dengan kerjaan, dia kerja ada pemasukan dan pemasukannya itu mencukupi semua hajatnya, maka orang ini disebut kaya dalam istilah ilmu syariat kita ini, dalam ilmu fiqih. Ya, tercukupi buat makannya, buat minumnya, kalau ada keluarganya, tercukupi semuanya, haram buat dia minta-minta, haram hukumnya. Tapi kalau nggak tercukupi, dia boleh aja. Kalau orang fakir miskin nggak mencukupi kebutuhannya buat keshariannya, kemudian dia minta-minta, segi haram nggak haram. halal aja itu apa namanya itu uang, itu duit atau itu yang diterimanya dari orang lain ketika diminta-minta. Tapi seperti yang sudah dibahas di malam minggu yang lalu, kalau udah tercukupi hari itu nggak boleh terus meminta. Kalau besok lagi kurang lagi, tidak akan besok lagi. Tapi kalau udah hari itu udah tercukupi, dan nggak boleh diteruskan. Kemudian tanggung dikit menghabisin sampai ini bentar lagi kita busuk. Wal mannu bi sadaqah yubtiluha, dan ngungkit-ngungkit sedekah membatalkan pahalanya. Ngungkit-ngungkit sedekah. Bilang sama orang yang dulu pernah dikasih. Enggak ingat tapi anak kasih begini-begini. Nah, itu namanya ngungkit-ngungkit sedekah. Ngungkit-ngungkit sedekah membatalkan atau menghapuskan pahala sedekah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hapus, hilangkan pahala sedekah dengan man, ngungkit-ngungkit dan adha, nyakitin. Kata ulama, maksudnya adha itu waktu sedekah ngomel-ngomel, ngaji maki. Kerja dong, Mbak, kerja. Ini apa itu? Masih muda lu. Kasih-kasih aja kalau mau. Kalau kasih-kasih, ngomel-ngomel, nyaci maki. Itu karena nyakitin orang yang diberikan. Itu disebutkan oleh banyak ulama, makna adza, arti adza dalam Al-Qur'an tadi. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Maka sedekah yang seperti itu ketika diungkit-ungkit lagi di lain waktu, atau memberinya dengan diiringi dengan cacian atau makian atau hujatan, maka itu sedekah enggak ada pahalanya. Di dalam hadis disebutkan salasatun la yukallimuhumullah, tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah. Allah enggak ngomong mereka nanti di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak memandang mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Empat. Enggak diajak ngomong sama Allah, enggak dilihat Allah dengan pandangan rahmat, enggak disucikan Allah taala, dan dia dapat azab yang pedih. Apa itu? Faqala Abu Dzar, kata Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Mereka itu sangat merugi. Siapa itu mereka ya Rasulullah? Yang pertama al-musbil, orang yang manjangin celana melebihi mata kaki atau gamis atau sarung, ketika kita pakai sarung atau gamis. Pakai sarung, pakai gamis, celana naik angkat itu jangan sampai melebihi mata kaki atau paling enggak sejajar dengan mata kaki. Ya, tapi jangan sampai melebihinya. Ya kalau digunakan itu karena sombong, hukumnya haram. Walman, yang kedua man, itu orang yang mungkit-mungkit sedekah. Walmunfiq sil'atahu bilhalifil kadhibah, dan orang yang jual dagangannya dengan sumpah-sumpah bohong. Demi Allah nih beliannya enggak dapat nih. Padahal udah ada untungnya di situ. Orang beliannya enggak dapat nih, Pak. Sumpah dapat saya, Pak. Itu namanya orang yang tadi itu masuk golongan yang enggak diajak bicara oleh Allah, enggak dilihat oleh Allah, enggak disucikan Allah, dan dapat azab yang pedih di hari akhirat. Yang terakhir wa tata'akkadu bil ma'i wal maniha, dan ditekankan sedekah itu berupa air dan berupa hewan kambing. Ya, ini karena air itu penting untuk semua orang. Dan kambing kan nanti sudah di kabilah Arab, di kalangan orang Arab, makanan mereka itu. Artinya di sini dengan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh manusia sekitarnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita malam Selasa nisfu Sya'ban malam Selasa di musala ini. Dan nanti ada diumumkan siapa ketua musala yang baru nanti. Bang Haji, nggak diumumkan ketua musala yang baru untuk meneruskan musala kita ini, memakmurkan. Kita bantuin semuanya, bukan kita tinggalin dia sendiri jalan ini, kita bantuin ketua musalanya dan wakil dan apa sekretarisnya dan bendaharanya. Cuman ini saya minta maaf banget sebab udah diminta dari 2 tahun yang lalu. Tahun yang lalu saya tolak. Tahun kemarin saya tolak juga. Tahun ini diminta lagi. Kayak enak nolaknya akhirnya. Jadi minta nisfu Sya'ban di sana Darussalam, pimpin nisfu Sya'ban. Jadi besok-besok ini malam nisfu Sya'ban, saya nggak bisa hadir, jangan ditafsirin dengan cara lain. Tapi Ustaz Hero ngambek nih nggak hadir-hadir. Enggak, saya ada tugas di Darussalam Poncol di tahun ini, nggak bisa di sini, Nisfu Sya'ban di sana. Mungkin nanti digilir tahun ini di sana, tahun ini di sini, begitu seperti khutbah Idul Fitri. Idul Fitri biasa saya keluar, itu khutbah Idul Adha di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan malam Nisfu Sya'ban, diampuni Allah dosa-dosa kita semuanya dan dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin, dan diberikan kemudahan untuk puasa, untuk apa namanya? Qiyamul lail dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.